Ramalan baca apakah sama dengan hukumnya dengan ramalan bintang? Tadi kita sudah jelaskan, perakiraan itu ada dua. Sebab itu ada dua. Sebab yang ilmiah dan sebab yang tidak ilmiah. Dan mempelajari ilmu perbintangan itu ada dua. Ada astronomi, ada astrologi. Ada tasyir, ada taksir. Tasyir itu mempelajari peredaran bintang untuk mengetahui arah mata angin, untuk mengetahui kiblat, untuk mengetahui musim. Gak tahu ini yang astronomi atau yang astrologi. Astronomi. Ini boleh. Kita mempelajari ilmu perbintangan supaya tahu arah kiblat. Zaman dulu kan gak ada kompas, gak ada penunjuk arah. Sampai di hutan lihat bintang tahu kita mana. Mana apa? Selatan, mana timur, kita tahu mana gubuk pencet, mana Scorpio, mana biduk, kita tahu. Atau mengetahui musim. Pergeseran benda-benda lain mengetahui musim. Itu boleh. Tapi kalau kita ilmu yang kedua, ilmu taksir, meramal kejadian, meramal dengan benda langit untuk kejadian di bumi. Kalau ada bintang ini pertanda akan terjadi huru hara. Nah, ini apa? Karena nggak bisa dinyatakan. Jadi bagus. Tapi kalau ada cuaca seperti ini nanti akan hujan. Ilmiah mana? Full. Tapi kalau yang tafsir yang kedua maka tidak diperbolehkan. Kita meyakini daun jambu bisa menyembuhkan diare atau mentret. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi kita meyakini air keramat dari dukun bisa menyembuhkan penyakit jantung. Yang satu ilmiah, yang satu tidak. Ini sebab yang boleh, ini sebab yang tidak boleh. Jadi selama begitu ada sebab ilmiah, hukum kausalitas, ada sebab, ada akibat, maka tidak. Wallahu a'lam.